الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala al-babu at-tasi' fi salati ahli al-a'dhar. Bab yang kesembilan tentang salat orang-orang yang memiliki uzur. Dan di dalam bab ini beliau akan menjelaskan tentang hukum-hukum tata cara sholat bagi seorang yang tidak dalam kondisi sehat dan tidak dalam kondisi sempurna, dalam artian dia sedang melakukan sesuatu yang di luar kebiasaannya, seperti melakukan perjalanan safar, atau dia mengalami sesuatu yang bukan dari kebiasaannya, seperti seorang yang dalam keadaan sakit. Dan mereka ini disebut sebagai ahlul a'dhar, orang-orang yang memiliki uzur. Kata beliau ahlul a'dhar, yang dimaksud ahlul a'dhar humul marza wal musafirun wal khaifun alladhina la yatamakkanuna min ada'i salati ala sifati allati yu'addiha ghairul ma'dur. Yang dimaksud ahlul a'dhar adalah orang-orang sakit dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan safar. Demikian pula seorang yang dalam keadaan khauf, dalam kondisi perang yang menyebabkan mereka tidak mampu mengerjakan sholat berdasarkan cara yang dikerjakan oleh mereka yang tidak memiliki udzur. Faqad khaffafa asy-syari'u 'anhum, maka syariat ini telah memberi keringanan kepada mereka. Fayusalluna hasab istita'atihim, maka orang-orang yang memiliki uzur ini mereka salat sesuai kemampuan yang ada pada mereka ketika mereka memiliki uzur. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Dan Allah Azza wa Jal tidaklah menjadikan atas kalian ada kesempitan di dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Azza wa Jal juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wusa'aha. Allah Azza wa Jal tidak membebani seseorang kecuali dalam batas kemampuannya. Wa qala ta'ala, dan Allah Azza wa Jal juga berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Fa kullama wujidatil masyaqqatu wujidat taysir, maka setiap kali ditemukan kesulitan, maka di saat adanya kesulitan tersebut maka ditemukan pula kemudahan. Maka ini termasuk di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, di mana Allah Azza wa Jal tidak membebani hamba-hambanya dalam menjalankan syariat Allah di atas kemampuan mereka. Namun setiap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dan Allah wajibkan kepada hamba-hamba, semua dalam batas kemampuannya. Ketika seorang dalam kondisi dia mampu melakukan secara sempurna, maka dia pun wajib mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun secara sempurna. Dan apabila mereka memiliki udzur sehingga menyebabkan mereka tidak mampu menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna, maka Allah Azza wa Jalla tidak memberi beban kepada mereka kecuali sesuatu yang mereka mampu mengerjakannya. Kecuali sesuatu yang mereka mampu mengerjakan dan melakukannya. Oleh karena itu, di saat adanya kesulitan, maka di saat itu pula syariat ini memberi kemudahan kepada hamba tersebut sehingga mereka tetap mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai batas kemampuan mereka. Oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian para ulama mereka menetapkan satu kaidah, al-masyaqqatu tajlibut taysir, bahwa kesulitan itu membawa kemudahan. Kesulitan menyebabkan seorang mengalami kemudahan. Demikian pula yang disebutkan oleh para ulama, al-amru idza dhaqa ittasa'a. Al-amru idza dhaqa ittasa'a. Satu perkara ketika dia mengalami kesempitan, maka syariat ini memberi keleluasaan. Oleh karena itu, sesuatu yang asal hukumnya diharamkan bisa menjadi halal apabila seseorang dalam kondisi darurah. Faman itturra ghayra baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Barang siapa yang dalam kondisi darurat dan dia tidak melampaui batas dan tidak berbuat kezaliman, maka tidak ada dosa baginya. Seorang yang asal hukumnya diharamkan memakan babi, namun dalam kondisi darurat yang menyebabkan dia kematian, yang menyebabkan kematian padanya apabila dia tidak memakan sesuatu yang asal hukumnya haram, sementara tidak ada alternatif yang lain, maka apa yang diharamkan menjadi sesuatu yang dihalalkan. Ad-daruratu tubihul mahdzurah. Sesuatu yang darurat menyebabkan seorang diperbolehkan untuk melakukan yang asal hukumnya terlarang. Maka oleh karena itu, dalam mengerjakan sholat, demikian pula mengamalkan puasa di bulan Ramadan, semuanya dalam batas kemampuan. Demikian pula dalam amalan-amalan yang lainnya, Allahu Azza wa Jal selalu memberi keringanan di saat seseorang mengalami kesulitan. Maka poin yang pertama yang dijelaskan oleh beliau, kaifiyatu salatil marid, tata cara salatnya orang yang dalam keadaan sakit. Tata cara salatnya seorang yang dalam keadaan sakit. Wal maridu, yang dimaksud orang yang dalam keadaan sakit, huwa alladhi i'tallat sihhatu badanih. Yang dimaksud orang yang sakit yaitu seorang yang mengalami penyakit pada kesehatan badannya, yang menyebabkan dia lemah, yang menyebabkan dia tidak mampu melakukan sesuatu secara sempurna. Sawa'un kana dzalika kulliyan aw juz'iyan. Apakah penyakit tersebut sifatnya menyeluruh atau sebahagiannya? Sifatnya menyeluruh atau sebahagiannya? Lalu bagaimana orang yang dalam keadaan sakit tersebut mengerjakan ibadah seperti salat misalnya? Wa yalzamul maridu ay yusalliya al maktubata qa'iman ala ayyi sifatin kana. Diwajibkan bagi seorang yang dalam keadaan sakit untuk tetap mengerjakan salat wajib dalam keadaan berdiri apabila dia mampu, dengan cara apapun, dengan cara apapun. Sebab rukun berdiri termasuk rukun di dalam sholat. Selama seseorang mampu berdiri di dalam mengerjakan sholat yang wajib, maka tidak diperbolehkan baginya sholat duduk. Selama dia mampu berdiri, walau ala hayatir rafi'i liman bidahrihi maradun, meskipun tatkala dia berdiri seperti kondisi orang yang rukuk. Misalnya pada saat dia berdiri, dia enggak bisa berdiri sempurna. Kenapa demikian? Liman bidhahrihi maradun, karena di punggungnya ada yang sakit. Kalau dia meluruskan, maka dia merasakan sakit. Tapi kalau dia membungkuk sedikit, tetap saja dia berdiri dengan sedikit membungkuk, maka itulah yang wajib baginya. La yastati'u ayyamudda dhahrah. Dia tidak mampu meluruskan punggungnya. Maka itulah yang dia lakukan. Selama dia mampu berdiri. Dan berdirinya tidak menimbulkan kemudaratan terhadap dirinya dan penyakitnya. Au mustanidan ila jidarin. Atau dia bersandar ke dinding. Menyandarkan dirinya ke dinding. Au amudin. Atau ke tiang. Au ala asa, ataukah dia menggunakan tongkat. Maka dengan cara apapun yang memungkinkan dia mengerjakannya tanpa mempersulit dirinya tanpa menimbulkan kemudaratan, maka itulah yang dia lakukan. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kalian dengan satu perintah, maka kerjakanlah semampu kalian. Ini apabila seorang dalam keadaan sakit masih mampu berdiri. Fa in lam yastati', maka apabila dia tidak mampu melakukannya, faqa'idan, maka dia salat dalam keadaan duduk. Fa in lam yastati' fa 'ala jambih, dan apabila dia tidak mampu duduk, maka dengan berbaring di atas lambungnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Imran ibn al-Husain. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam kepada Imran ibn al-Husain, yang ketika itu sedang mengalami penyakit, penyakit bawasir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, salli qa'iman. Fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala jambin. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri, apabila kamu tidak mampu maka duduk. Apabila kamu tidak mampu maka berbaring di atas lambungmu. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Fa in 'ajaza 'an dhalika kullihi shalla 'ala hasabi halih. Dan apabila dia lemah untuk melakukan hal tersebut, maka dia sholat sesuai dengan keadaan yang dia mampu melakukannya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Wa la tasqutus salatu 'anil maridhi madama aqluhu thabitan. Dan tidaklah gugur sholat itu, gugur dari kewajiban mengerjakan sholat, dari orang yang sakit selama akalnya masih ada. Selama dia masih berakal, selama dia masih dalam keadaan sadar. Hatta law sallaha bil ima, bahkan meskipun dia sholat dengan merunduk. Liqudratihi ala dhalika ma'an niyyah, sebab dia mampu melakukan hal tersebut bersama dengan niat. Fattaqullaha mastata'tum. Maka dalam hal ini, ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, seorang yang dalam keadaan sakit selama dia mampu berdiri, maka itulah yang dia kerjakan. Penyakitnya tidak semakin bertambah parah, atau dia tidak merasakan masyaqqatun syadidah, kesulitan yang berat jika dia berdiri, maka dia berdiri. Maka dia berdiri. Jangan karena dia tidak mampu melakukan salah satu perbuatan lalu kemudian dia sholat duduk, padahal dia mampu berdiri. Maka ini yang kadang-kadang terjadi kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Dia kesulitan sujud misalnya, atau dia kesulitan rukuk, tapi dia bisa berdiri, lalu dia meninggalkan berdiri sholat duduk. Ini tidak diperbolehkan. Dia harus sholat berdiri terlebih dahulu selama dia mampu. Apabila dia tidak mampu, maka barulah dia sholat duduk. Fa illam tastati' fa qa'idan. Apabila kamu tidak mampu, maka sholatlah kamu dalam keadaan duduk. Dan duduk di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan tata cara duduk tertentu. Tidak mengajarkan cara duduk tertentu. Maka duduk apa saja, cara apa saja, iftirash, tawarruk, atau bersila, terserah dengan cara apa saja. Salli qa'idan, salatlah kamu dalam keadaan duduk. Namun para fuqaha, yakni jumhur, mereka mengatakan yang afdal apabila seorang bisa duduk dalam keadaan bersila sebagai pengganti berdirinya. Dia duduk bersila sebagai pengganti berdiri, maka itu lebih afdal. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbian. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan bersila. Salat dengan bersila. Jadi salat bersila ini menggantikan kedudukan berdiri. Jadi jika dia mampu duduk bersila, maka itu lebih afdal. Nah, sebab bersila lebih tenang dan seseorang lebih bisa konsentrasi. Lebih bisa konsentrasi. Berbeda kalau dia duduk istirash dalam waktu yang lama, seorang merasa capek, lelah. Apalagi kalau bacaan imam terlalu lama, maka dia merasakan kelelahan. Tapi kalau duduk bersila santai, ya dia lebih bisa tenang dan konsentrasi. Demikian pula dengan duduk bersila, itu bisa membedakan antara duduk sebagai pengganti berdiri dan duduk yang itu benar-benar duduk, yakni duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud. Ya, duduk tasyahud, duduk di antara dua sujud, dia tetap melakukan seperti duduk pada saat dia sholat dalam kondisi sehat, yaitu duduk istirash. Dan pada tahiyat akhir, maka dia duduk tawarruk. Ya, sehingga dibedakan mana duduk yang merupakan pengganti berdiri, maka dia duduk bersila. Adapun duduk-duduk yang lainnya, itu duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud, maka dia melakukannya sebagaimana biasanya. Ini cara seorang apabila dia mengerjakan sholat dalam keadaan duduk. Apabila dia ingin duduk dengan kursinya misalnya, dia duduk di kursi pun diperbolehkan. Apabila dia merasa berat untuk berdiri, dan menimbulkan kemudaratan, dia duduk dengan kursinya pun diperbolehkan insyaallah taala. Baik, sampai di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.